tatkala gelap mencekam hidupku, ku rasa aman dalammu, ku bawa hatiku. Ombak yang menderu tak membuat galau hatiku. Ku tahu ku selalu mengandalkanmu. Ku ingin lebih mengenal pribadimu. Jiwaku berseru hanya kepadamu. Segala kerinduan hasrat jiwaku ku serahkan padamu. Sampai batas waktu kaulah satu. Tatkala gelap mencekam hidupku, ku rasa aman dalammu, ku bawa hatiku. Ombak yang menderu tak membuat galau hatiku. Ku tahu ku selalu mengandalkanmu. Ku ingin lebih mengenal pribadimu. Jiwaku berseru hanya kepadamu. Segala kerinduan hasrat jiwaku ku serahkan padamu. Sampai batas waktu